Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أما بعد قال الإمام ابن الوردي رحمه الله في لاميته حارت الأفكار في حكمة من قد هدانا سبلنا عز وجل. Berkata Imam Ibn al-Wardi rahimahullah pada bait yang keberapa ini? Ayo anak-anak diperhatikan, menjauh, saling menjauh, tidak usah ngobrol, ngobrol itu nanti. Ayo kalian tidak nukil, tidak nukil. Bait yang keberapa ini? Yang ke-11. 12. Bait yang ke-12 atau yang ke-11 dari Lamiyah Al-Imam Ibn al-Wardi rahimahullah, di mana sebelumnya, pada bait sebelumnya, Al-Imam Ibn al-Wardi menasihatkan tentang apa? Tentang apa, Hamam? Pelajaran Lamiyah sebelum ini tentang apa? Musa. Ayo, Ahsanta. Al-Imam Ibn al-Wardi sebelum bait ini beliau menasihatkan agar seseorang berpedoman, beriman dan mempercayai dan mencukupkan diri dengan syariat. Dan beliau melarang seseorang untuk berkawan atau condong kepada para dukun, para tukang sihir, para tukang sihir yang mereka sukanya meneliti dan mengawasi bintang-bintang dan larangan untuk berkawan dengan seorang sihir. Ini hanya contoh, ini hanya penguat untuk nasihat yang pertama, yaitu agar seseorang mencukupkan diri dengan syariat. Wala tarkan ila rajulin yarsudu fil laili zuhal. Ini hanya sekedar salah satu contoh. Sebagian contoh seseorang berpaling dari syariat adalah dengan menggubris ucapannya para dukun. Kalau masih ngobrol lagi tak suruh keluar. Di antara seorang meninggalkan syariat adalah ketika ia pergi kepada tukang sihir, para sihir, para kuhan. Ini salah satu bentuk dari berpaling dari syariat. Dan nasihat utamanya adalah seorang berpedoman dan mencukupkan diri dengan syariat yang mulia ini, karena sesungguhnya di dalam syariat ini terdapat kecukupan. Syariat saja sudah cukup. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh ciptaan ini tidak sebagaimana tukang jam. Kalau tukang jam menciptakan jam langsung dibiarkan berdetak sendiri. Setelah jamnya pabrik jam setelah menciptakan jam dan dikasih baterai, maka jam akan dibiarkan bergerak sendiri, berdetak sendiri. Tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Suaranya terlalu dengung. Tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan langit dan bumi, maka Allah Subhanahu wa taala mengatur, memelihara, menjaga dan mengatur alam semesta ini. Salah satu yang dijadikan atau satu-satunya yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bimbingan dan pedoman untuk hidup adalah syariat yang Allah turunkan. Tidak ada yang lain. Maka ini menuntut agar seseorang mencukupkan diri dengan syariat untuk menghadapi seluruh perjalanan hidupnya. Cukup dengan saddiqi syara', beriman dan membenarkan syariat, mempelajari syariat, ini sudah cukup. Dan ini juga sebagai dalil bahwasanya seorang harus belajar, karena bagaimana dia bisa yusaddiq, bisa membenarkan dan bisa beriman dengan iman yang benar kalau tidak belajar, kalau tidak mendalami syariat. Maka nasihatnya Imam Ibnul Wardi, saddiqi syara, ini harus mau enggak mau secara keharusan seseorang wajib untuk mendalami syariat Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari syariat Allah. Faham mana bait yang sebelumnya? Kalau sudah faham baru kita lanjut. Maka Imam Al-Wardi dalam bait berikutnya beliau mengatakan, haratil afkaru fi hikmati man qad hadana subulana azza wa jal. Harat artinya adalah bimbang. Fi'il madhi mabniyun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Fi'il madhi semuanya enggak punya i'rab. Kecuali apa kemarin saya sebutkan? Kemasukan syarat jazim. Fi'il madhi tidak memiliki i'rab kecuali setelah kemasukan adawat jazimah, baru memiliki mahal i'rab, yaitu fi mahalli jazmin. Selain itu maka seluruh fi'il madhi la mahalla lahu min al-i'rab mabniyun la mahalla lahu min al-i'rab. Dan semua mabniyat, baik itu dari isim maupun fi'il yang memiliki i'rab, maka seluruhnya di'irab pakai i'rabul mahal. Karena i'rab ada tiga: i'rab lafzi, i'rab takdiri, dan satu lagi yang jarang disebut, yaitu i'rab mahalli. I'rab mahalli dalam artian ketika tempat itu seandainya dikasih sesuatu yang bisa di'irab, maka akan di'irab lafadznya, bukan tempatnya. Tapi ketika di situ diduduki oleh sesuatu yang enggak bisa di'irab seperti mabniyat, maka yang terkena dampak i'rab hanya tempatnya saja, sehingga disebut sebagai i'rab mahalli, fi mahalli. Paham? Dikatakan i'rab mahalli hanya i'rab tempatnya, karena yang terkena dampak i'rab itu seharusnya lafaz, baik secara zahir maupun takdir. Tapi ketika lafadznya enggak bisa kena i'rab, tidak terkena dampak i'rab, maka tinggal tempatnya saja. Dalam artian seandainya diduduki oleh kata yang lain yang bisa di'rab, maka akan di'rab lafadznya. Itu makna i'rab mahalli. Al-afkaru jamak dari fikir. Fikiran. Marfu'un li'annahu fa'il. Haratil afkaru, al-afkar sebagai fa'il. Jadi pikiran-pikiran akan bimbang, pikiran-pikiran telah bimbang. Fi jar majrur muta'alliq biharat. Hikmati majrurun wa huwa mudhaf. Wa man mudhaf ilaih. Man isim mausul mabniyun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Qad, apa qad itu isim atau fi'il? Huruf semuanya la mahalla lahu min al-i'rab. Qad adalah huruf. Mabniyun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Hadana fi'il madhi mabniyun ala sukun wa fa'iluhu dhamir mustatir takdiruhu huwa, kembali kepada man, dan dia sebagai silahnya. Na sebagai maf'ulun bihi, dan jumlah fi'il dan fa'il dan maf'ul bih sebagai silah dari man, di mana jumlah silah lam halalaha minal i'rab. Jumlah silah enggak memiliki i'rab, enggak memiliki jabatan kata. I'rab itu jabatan kata. Semua orang yang ngomong itu harus membutuhkan jabatan-jabatan kata. Di seluruh dunia ini, semua bahasa pasti butuh jabatan kata. Kenapa? Karena untuk membedakan mana subjek, mana pelaku, mana yang dilakukan, mana objek, mana predikat, mana subjek. Itu semua butuh jabatan kata. Bukan hanya bahasa Arab, bahasa Indonesia saja. Seluruh bahasa di muka bumi ini pasti membutuhkan apa itu yang disebut dengan jabatan kata. Dan jabatan-jabatan kata dalam bahasa Arab itu ditandai salah satunya dengan perubahan harokat atau keadaan akhir kata. Itulah i'rab. Makanya kita harus belajar i'rab, dikarenakan i'rab itu adalah tanda untuk mengenal jabatan-jabatan kata dalam bahasa Arab. Itulah kaitannya i'rab. Jadi sampean biar mudeng, disuruh i'rab, belajar i'rab. Tapi apa i'rab itu? Kenapa kok harus i'rab? Itu tadi, untuk membedakan jabatan-jabatan kata di dalam pembicaraan. Yang namanya orang bicara itu pasti butuh jabatan-jabatan kata. Di yang dimakan, di memakan, di siapa yang memakan, ini pasti harus dibedakan. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin di depan, di belakang sudah beda. Muhammad memukul Ali, maka yang dipukul Ali, Muhammad yang memukul. Tapi kalau Ali memukul Muhammad, maka Ali yang pemukul, Muhammad yang dipukul. Kalau pakai bahasa Indonesia, jabatan kata bisa dirubah tata letak saja. Kalau dalam bahasa Arab, tata letak enggak pengaruh. Yang membuat pengaruh itu perubahan harokat akhir atau keadaan akhirnya. Itu salah satu keistimewaan bahasa Arab. Di mana untuk membedakan jabatan-jabatan kata itu cukup dengan merubah fa, fi, fu. Dalam bahasa Indonesia enggak ada. Pintu ya pintu terus, enggak mungkin saya melihat pintah. Pintu itu milik saya dan saya sedang berada di atas pinti. Enggak mungkin. Faham? Itu bedanya bahasa Arab dengan bahasa Indonesia salah satunya. Makanya bahasa Arab itu ringkes, karena huruf vokalnya itu enggak berupa huruf tapi berupa harokat. Itu nanti insya Allah akan kita pelajari ketika nanti kita kalau mengajar ummahat, nanti akan kita jelaskan tentang masalah i'rab itu insya Allah. Man qad hadana, jadi paham kenapa harus belajar i'rab, belajar nahwu itu tadi, karena bahasa Arab menandai jabatan-jabatan kata itu pakai i'rab. Itu berubahnya pinta jadi pintu, jadi pinti. Ini berubah-berubah. Tapi dalam bahasa Indonesia enggak ada. Nah, dalam bahasa Arab itu termasuk kekhususan bahasa Arab. Sependek pengetahuan kita, enggak ada bahasa-bahasa lain yang seperti itu. Perubahan i'rab, jabatan kata itu ditandai dengan berubah bunyi atau huruf akhirnya, itu enggak ada. Dalam bahasa Inggris pun insya Allah enggak ada seperti itu. Itu hanya kekhususan bahasa Arab. Makanya i'rab itu khusus bahasa Arab. Man qad hadana subulana. Apa i'rabnya subulana? Baik, Musa. Maf'ul bih tsani. Yaitu yang memberi hidayah kami kepada jalan-jalan kami. Azza wa jalla, azza sebagai fi'il madhi, fi'il madhi mabniun 'alal fath. Wawu wawu atof. Wa bukan itu, bukan bukan itu kata dua itu. Wa jalla, wawunya sendiri huruf. Jalla fi'il madhi. Dan huruf dalam bahasa Arab itu ada dua, huruf mabani dan huruf ma'ani. Huruf mabani itu huruf bangunan kata. Kalau huruf ma'ani itu kata, bagian dari kata, isim, fi'il, huruf. Kalau huruf mabani enggak. Jadi artinya adalah haratil afkaru fi hikmatiman. Qad hadana subulana azza wa jal. Pikiran-pikiran pasti bimbang, telah bimbang ketika memikirkan hikmah Zat yang telah memberi hidayah ke kita kepada jalan-jalan yang kita tempuh, yaitu Allah Azza wa Jal. Jumlah Azza wa Jalla sebagai na'at atau sebagai khabar, huwa Azza wa Jal. Faham? Arti bait ini, haratil afkaru fi hikmatiman. Qad hadana subulana azza wa jal. Pikiran-pikiran telah bimbang di dalam memikirkan hikmah dari ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan hidayah kepada kami akan jalan-jalan, memberi hidayah kepada kita akan jalan-jalan kita, yaitu Allah azza wa jal. Jadi pikiran-pikiran pasti akan bimbang. Gak mungkin mampu memikirkan hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa telinganya himar lebih panjang dari telinganya manusia? Kenapa kakinya ini lebih kecil dari kakinya itu? Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah ini dan menyesatkan itu? Ini pikiran gak mungkin mampu. Kalau dipaksa pasti akan ngeblank. Tahu ngeblank? Ya, ini namanya harat, bimbang, guncang, ngeblank, jebol. Pasti akan jebol. Pikiran kalau dipaksa untuk memikirkan hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam apa yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan, maka pasti akan harat, pasti akan bimbang. Hayrana lahu fil ard. Itu maknanya adalah bimbang. Pikiran akan bimbang apabila dipaksa untuk memikirkan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan hidayah kepada kita akan jalan-jalan kita. Karena itu ini sebagai lanjutan dari bait sebelumnya, maka enggak ada gunanya pergi ke dukun, Gak ada gunanya pergi ke peramal, karena seorang gak akan mampu menjabarkan semua itu. Itu semua termasuk rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qadar sirrullahi fi khalqih. Takdir itu adalah rahasia ilahi. Gak ada seorang pun yang tahu. Malaikat, Rasul pun gak tahu tentang takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali yang diberi khabar dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena termasuk ilmu ghaib. Maka gak ada gunanya selain pasrah terhadap syariat. Ini loh, kenapa disuruh saddiqi syara'ah? Kenapa pada bait sebelumnya Imam Ibnul Wardi memerintahkan, menasihatkan agar seorang cukup membenarkan syariat? Kenapa hanya cukup pasrah? Karena gak ada gunanya mencari-cari tahu, memikirkan hal-hal yang tidak bisa dipikirkan oleh akal. Ini gak ada gunanya. Ini akan menjadikan akal itu jebol. Ini akan menjadikan akal itu apa? Ngeblank. Ngeheng. Maka gak bisa. Sehingga seorang mukmin wajib baginya untuk istislam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana nanti akan lewat dalam syarahnya Syekh Yahya yang sangat bagus sekali, bahwasanya kewajiban seorang muslim adalah pasrah, nerimo, benar-benar pasrah secara hati, secara ucapan, secara jawarih, pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pasrah pada ketetapan Allah, pasrah pada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan gak ada gunanya mencari-cari tahu tentang takdir. Tanya ke dukun gak akan bisa. Tanya ke peramal gak akan bisa. Memantau bintang-bintang juga gak akan dapat. Wong bintang tidak diciptakan untuk itu. Bintang diciptakan untuk apa? Khalid. Apa, Mam? Memberikan cahaya. Penghiasan langit, terus apa lagi? Melempar setan, terus apa lagi? Apa, Haris? Petunjuk jalan. Itu, bintang diciptakan untuk tiga itu. Gak ada kegunaan bintang itu untuk meramal nasib, untuk meramal kejadian-kejadian yang akan terjadi di muka bumi ini, gak ada. Karena itu gak ada gunanya. Sehingga dilarang oleh Imam Ibnul Wardi. Gak ada gunanya kamu pergi ke dukun. Gak ada gunanya kamu pergi ke peramal. Karena semua itu gak ada ilmunya. Akal kalau dipaksa untuk mencari tahu tentang itu, maka ia akan jebol. Harap. Karena itu kewajiban seorang mukmin untuk sesuatu yang telah terjadi, maka cukup pasrah. Adapun untuk sesuatu yang belum terjadi, maka ia harus berusaha dan mengambil sebab. Ini takdir yang sudah terjadi, maka seorang mukmin wajib untuk pasrah. Kenapa Abu Lahab disesatkan oleh Allah? Kenapa Abu Bakar diberi hidayah? Ini enggak bisa dicari-cari, enggak bisa. Maka untuk sesuatu yang terjadi, ini cukup pasrah. Karena kalau kamu paksa memikirkan hal ini, bisa-bisa gila. Seseorang kalau terlalu dalam di dalam mencari-cari tahu tentang masalah takdir, kalau diruntut terus sampai awal penciptaan, sampai sebelum itu, sampai sebelumnya lagi, akal bisa jebol, bisa gila. Karena itu, untuk mensikapi sesuatu yang telah terjadi, cukup dengan pasrah. Adapun sesuatu yang akan datang, maka seseorang diperintahkan untuk berusaha, untuk beramal, untuk mengambil sebab. Ini, jadi gampang sekali sebenarnya. Gak perlu bimbang, tidak perlu risau, tidak perlu panik dalam menghadapi kehidupan ini. Kalau kamu percaya dan benar-benar beriman sepenuhnya dengan syariat, hidup ini akan jadi mudah. Karena syariat itu memudahkan. Kalau kamu menjalankan hidup ini sesuai dengan prosedur syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagai pengatur alam semesta, hidupmu akan mudah, hidupmu akan enteng, hidupmu akan bahagia. Tapi kalau kamu sengaja melawan semua itu, maka ini yang ruwet itu bukan syariatnya, kamunya yang ruwet. Paham? Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur lah. Kalau kamu enggak bisa diatur, berarti kamunya yang ruwet. Manusianya yang ruwet, manusianya yang enggak bisa diatur. Karena syariat ini sudah memudahkan. Dalam segala hal sudah ada solusi. Di dalam segala problem dan seluruh persoalan sudah ada jawabannya. Bahkan ada jalan keluarnya, bahkan ada solusinya. Lah kalau manusia masih bingung, ini berarti manusianya yang ruwet. Diatur gak kene, diatur mbek sing urip gak gelem. Ya ruwet. Diatur sama yang menciptakan langit dan semesta ini dia gak bisa, berarti dia yang ruwet. Karena itu, ini adalah nasihat dari Al-Imam Ibnul Wardi untuk memudahkan dan untuk meringankan beban hidup seseorang. Biar enggak kebanyakan mikir, biar enggak kebanyakan pusing. Biar enggak panik, biar enggak bimbang. Apa tadi satu-satunya obatnya? Apa, Mam? Ben uripmu gampang enggak ruwet apa? Piye carane ben uripmu iku tidak menerima orang ruwet? Jangan mencari. Mencari tahu apa yang enggak tahu toh, enggak tahu piye. Beriman dengan syariat itu kunci satu-satunya. Sepenuhnya beriman dan mempercayai syariat itu adalah jalan untuk meringankan hidup ini. Makanya seorang mukmin itu wis gak ono sing garai susah blas. In asabatus sarra syakar wa in asabatud dharra sabar. Tadi balik. Kalau ditimpa kesulitan dia sabar, kalau ditimpa kemudahan dia bersyukur. Wis enak epol. Apa bebannya? Karena beban belas, no beban-beban klub, tidak ada beban sama sekali. Hidup tanpa beban, inilah seorang mukmin. Walaupun ditimpa cobaan, ditimpa musibah, seumur hidupnya ditimpa dengan silih berganti cobaan, datang menghalangi dan merintangi, tapi seorang mukmin akan menghadapinya dengan penuh pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia mampu untuk tersenyum lebar di dalam menghadapi kehidupannya karena ia wis pasrah bongkoan dengan syariat yang mulia ini. Makanya beruntung sekali orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk memahami dan mendalami syariat ini, hidupnya insyaallah akan jadi mudah. Man amila salihan min dzakarin aw unta wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Janji dari Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beriman dan beramal saleh, barang siapa yang beramal saleh dan dia adalah mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, maka kami akan berikan hidup yang thayyibah, sing bahagia. Paham enggak? Jadi biar hidupmu bahagia gimana? Biar gak ada ruwet-ruwet. Beriman dengan syariat, mendalami syariat, sepenuhnya pasrah kepada syariat yang mulia ini. Adapun yang gak mencukupkan diri dengan syariat, masya Allah, banyak sekali langkah-langkah yang ditempuh. Itu tadi macam-macamnya. Ada yang pergi ke dukun, ada yang pergi ke peramal, ada yang jungkir balik mencari kehidupan karena panik. Hidupnya panik, hidupnya dihantui dengan rasa khawatir, hidupnya dipenuhi dengan kefakiran. Walaupun uangnya banyak, walaupun hartanya banyak, tapi kalau hatinya miskin, kalau hatinya fakir, maka kefakiran akan terus berada di pelupuk matanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana di dunya hammahu, ja'alallahu faqrahu baina ainihi." Kalau orang itu tujuannya adalah dunia, maka Allah akan menjadikan kefakiran berada di pelupuk matanya. Panik terus, khawatir terus sepanjang hidup. Sampai beruban, sampai buta. Gara-gara mikir kehidupan ini. Adapun seorang mukmin maka plong, plong, hidupnya plong. Karena dia telah beriman, dia tahu bahwasanya dia adalah hambanya Allah dan di sana sudah ada yang mengatur segala urusannya. Ia hanya tinggal beramal dan mencari sebab. Makanya plong hidupnya. Itu ya kawan. Karena itu dua bait syair ini saling bersambung agar seorang mencukupkan diri dengan syariat. Karena kalau tidak, hidupnya akan berat, hidupnya akan sulit, pikirannya akan galau, pikirannya akan risau, terus bimbang. Sampai mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana nanti saya juga akan mencontohkan dengan para ilmu kalam, para orang-orang yang mendalami ilmu falsafat, mereka gak mencukupkan diri mbak syariat. Wis ana dalil sing gampang dalam masalah asma wa sifat, sudah ada dalil yang paling gampang, yaitu dengan membiarkan ayat-ayat tentang ayat nama-nama dan sifat Allah sebagaimana ia datang dan mengikuti madhabnya ahlu sunnah wal jamaah. Gak terima, gue wilek sing repot. Belajar ilmu kalam itu sulit. Ujung-ujungnya seperti Ar-Razi sampai menyesal seumur hidupnya dihabiskan untuk menimba ilmu kalam. Ternyata ujung-ujungnya sudah ada dalilnya dalam Al-Quran. Lah ngapain capek-capek? Oh sudah ada dalilnya. Makanya seorang kalau ngikuti dalil itu gak susah belas. Oh misalnya dalilnya kok. Bingung boleh apa mana? Bingung cari apa lagi? Oh sudah ada dalilnya. Seperti para orang-orang yang kalam dikatakan oleh Syekh di sini nanti, mereka bingung, mereka mempelajari ilmu yang sulit-sulit dipelajari semua, padahal ada yang mudah. Lah kalau ada yang mudah, ngapain cari yang repot? Kalau ada yang jelas, ngapain cari yang sulit? Ini salah satu hukuman bagi orang yang gak cukup dengan syariat. Dalilnya sudah jelas, ngapain kesana kemari mundar mandir cari fatwanya ulama, cari rukhsah. Nanti akan dicontohkan oleh Syekhaya dalam masalah pemilu, dalam masalah pemilihan. Wah, ada perkara yang jelas, ngapain sulit-sulit mikir, ngapain sulit-sulit semua diterjang. Ini salah satu contoh orang yang enggak mencukupkan diri dengan syariat. Karena itu, agamanya seorang mukmin adalah agama yang gampang sekali. Terkhusus ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah agamanya yang, agama mereka sangat gampang sekali. Dalam apa-apa saja, kalau enggak percaya, ayo diadu satu persatu. Akan dijumpai bahwasanya agamanya seorang mukmin, agamanya ahlu sunnah wal jamaah, tata cara beragama mereka adalah agama yang paling gampang, walaupun sering disebut oleh manusia sebagai apa? Garis keras, radikalisme, apalagi disebut sebagai macam-macam dengan penuh kekerasan. Kalau diukur satu persatu, kalau enggak percaya, silakan diadu. Nantilah tata cara beragama kita yang paling gampang. Kalau enggak percaya, boleh dites satu persatu dalam masalah apa saja. Karena kita berpedoman dengan syariat, dan syariat ini adalah untuk meringankan. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Wis teko prosedure digampang no, mbak Allah kok gak terima piye terusan. Allah itu ingin meringankan bagi kalian. Dan manusia itu diciptakan lemah karena Allah tahu manusia ini lemah. Makanya dikasih syariat yang gampang, dibuatkan syariat. Itu untuk meringankan dan untuk memudahkan mereka. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat an tamilu mailan 'azima. Yuridullahu ay yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Ma ja'alallahu 'alaikum fid dini min haraj. Millat abikum Ibrahim. Allah enggak pernah menjadikan dalam agama ini sesuatu yang sulit, enggak pernah. Karena itu kalau mau diadu satu persatu, agamanya seorang mukmin akan didapati lebih gampang, dan seorang yang mengikuti syariat akan lebih mudah hidupnya. Gak banyak ruwet-ruwet. Gak doyan dengan yang ruwet-ruwet, yang sulit-sulit. Karena dia berpegang dengan prosedur syariat yang dari Allah Subhanahu wa taala notabene-nya sudah dijadikan sebagai peringan yang memudahkan kehidupan manusia. Itu ya, kawan. Jadi ini saya jelaskan supaya antum mudeng kaitannya bait syair satu dengan yang kedua ini. Kalau seorang benar-benar beriman dengan syariat ini, semuanya akan jadi mudah, semuanya akan jadi gampang, semuanya akan jadi ringan, semuanya akan jadi menemukan jalan keluar bismillah azza wajal. Tapi kalau antum coba-coba untuk melawan syariat ini, maka akan kalah sendiri. Walan yushadda hadad dina ahadun illa gholabah. Pasti akan kalah sendiri. Yang bikin peraturan masuk sekolah harus bayar 28 juta, 20 juta. Wonge dhewe gak ngira mampu, anake dhewe gak sekolah ndek kono. Iya toh gak bisa? Iya aja gak bisa. Makanya gak mungkin seorang membuat peraturan-peraturan yang tegas, yang sulit. Pasti dia sendiri gak akan mampu. Karena itu ya kawan, nanti kalau kita bandingkan satu persatu, insya Allah akan kita tulis dalam sebuah buku perbandingan mudahnya tata cara beragama kita dengan dan sulitnya tata cara beragama mereka. Untuk ngajak orang kepada baik butuh ijazah. Nah, kok melarat temen. Nah, kok melarat pol. Pengen dadi ngapi iwong kok butuh ijazah. Ini enggak pernah Allah Subhanahu wa taala menjadikan seperti itu. Apalagi banyak sekali kalau kita tulis insyaallah jadi satu buku. Demikian juga orang-orang yang menyelisih syariat ini, semua orang yang menyelisih syariat pasti akan terjatuh di dalam kesulitan. Pasti akan terjatuh dalam kesulitan, terjatuh di dalam ittirab, goncang, ini pasti. Gara-gara sebagai akibat karena dia berpaling dari dalil, berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan, yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan manusia dalam kehidupan mereka. Ini sebagai penjelasan dari haratil afkaru fi hikmati man qad hadana subulana azza wajalla. Kemudian ikhwan, dari kalimat qad hadana ini bisa kita ambil pelajaran. Bolehnya seseorang mengatakan Allah telah memberi hidayah saya, ini boleh. Allah telah memberi hidayah kami, ini boleh. Karena umum sekali di tengah-tengah kaum muslimin, apalagi di awam mereka, kalau bilang gitu pasti akan dicela. Oh, merasa benar dewe. Oh, jangan suka sok benar. Ini gimana? Lah orang kalau enggak boleh merasa benar terus suruh merasa salah itu piye masalah? Orang kalau enggak boleh merasa benar masa suruh merasa salah? Piye jajal jawab? Nah kok ono? Kalau ngerasa benar itu terus masa kan ngerasa salah? Nah kalau salah kok dilakoni? Ya enggak mungkin ada orang di dunia ini merasa salah. Kalau enggak orang yang memang jarak. Karena itu umum di tengah-tengah awamun nas, mereka pasti akan mencela Wahabi, Salafi Wahabi, merasa benar sendiri lah. Terus kok enggak boleh merasa benar itu terus kok merasa salah? Nah kok sulit teman urip iki? Kalau boleh merasa benar. Karena itu boleh seorang mengatakan Allah telah memberi hidayah kami, kami di atas kebenaran. Ini boleh, bahkan wajib. Nah, enggak merasa benar, enggak meyakini apa yang dia lakukan benar kok, gimana kok dilakukan? Dan ini dikatakan oleh para rusul, para anbiya. Qala lahum rusuluhum innahu illa basyarum mithlukum walakinna Allah yamunnu ala man yasha min ibadihi wa ma kana lana an na'tiyakum bi sultanin illa bi'nillahi wa 'ala Allah falyatawakkalul mutawakkilun. Kadadana subulana walanasbiranna ala ma adaitumuna. Ini dikatakan oleh para rasul. Demikian juga ucapannya ahlul jannah nanti di surga. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Karena itu boleh ya kawan, bahkan wajib seorang meyakini apa yang ia lakukan adalah benar di sisi dia dan di sisi Allah. Lihat permasalahannya, sebagaimana faedah yang disampaikan oleh Ustaz Abu Mas'ud hafizahullah. Kalau permasalahannya itu dalilnya jelas, maka seorang wajib meyakini benar di sisinya dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti Al-Qur'an kalamullah ya, harus benar di sisi kita dan di sisi Allah. Kalau enggak gitu berarti kita meragukan syariat. Kalau enggak gitu berarti kita meragukan dalalahnya Al-Qur'an. Tapi kalau dalam permasalahan-permasalahan yang ada khilaf, yang dalilnya jelimet, nah ini baru kita mengatakan benar sesuai yang zahir bagi kita. Adapun kebenaran-kebenaran yang zahir, yang pasti, Islam itu benar, ya pasti. Di sisi Allah dan di sisi hambanya, bagaimana? Nah, kalau seorang dihantui dengan was-was seperti ini, wah benar gak ya aku, benar gak ya? Jadi ragu hidupnya. Dia akan terombang-ambing dalam kegelapan. Karena itu boleh, bahkan wajib. Enggak apa-apa mengatakan hadana subulana, hadani Allah. Tidak mengapa. Karena dalilnya jelas dan secara akal juga jelas. Adapun orang yang menuruti perasaan, perasaan kok digugu. Perasaan kok diturut. Ini namanya sulit, hidupnya sulit. Ada dalil yang jelas, tapi dia malah milih ngikut perasaan. Ini termasuk gaya hidup yang sulit, gaya hidup yang rumit. Wong ono sing gampang kok gila sing repot. Wong di kono Rasulullah sudah ada sunnah, sudah ada dalil, ngapain kok cari yang repot-repot cari perasaan, ngikuti perasaan. Karena itu dengan seorang wajib merasa dirinya itu adalah benar. Bagaimana tidak? Apakah dia disuruh merasa ragu, merasa salah? Enggak bisa. Dan juga betapa berharganya hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena itu semoga itu termasuk pemberian yang abadi bagi kita hidayah ini. Karena kita enggak tahu di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah menyesatkan dan memberi hidayah, ini tergantung hikmahnya Allah, kita enggak tahu. Bisa saja sewaktu-waktu hidayah ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita, disebabkan dosa-dosa kita. Karena itu ikhwan, seorang kalau memikirkan tentang hidayah ini dia akan nangis. Nangis dalam dua keadaan. Nangis yang pertama adalah nangis bahagia. Sampean pernah sendiri terus angen-angen, ya Allah, beruntungnya aku ini diberi hidayah, Engkau beri aku hidayah. Di tengah-tengah manusia, banyaknya manusia yang terombang-ambing di atas kesesatan, kemudian Engkau berikan hidayah kepadaku sehingga aku mengetahui jalan yang benar, aku bisa mengamalkan dan bisa menuntut ilmu. Sampean pernah angen-angen seperti itu? Pernah kamu, Sa? Angan-angan seperti itu, pikirkan betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika orang banyak pergi mencari nafkah, bingung ke ladang. Kalian duduk belajar. Pernah merasa nikmatnya seperti itu? Pernah? Ketika hujan, dingin-dingin di pagi hari atau di siang hari, orang-orang masih sibuk mencari uang, harus sibuk bertarung dengan kehidupan. Kemudian sampean enak duduk di pinggir-pinggir masjid ini, di dalam masjid megang Quran. Pernah kamu bayangkan seperti itu? Kalau itu adalah sebuah nikmat. Makanya seorang kalau ingat betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya, nangis, nangis. Coba bayangkan gimana terusan kalau Allah enggak memberikan hidayah kita, terus jadi apa? Kita terus jadi apa ya ikhwan? Dari apa awak iki? Sumpah mau gantuk hidayah. Bayangkan. Ini sebagai pelajaran. Bukan sebagai sombong. Tapi supaya kita tahu betapa besar kadar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Terus piye dadine awakmu nek gantuk hidayah. Tekan Allah terus piye. Gak iso belajar. Gak ngerti agama. Gak iso mendalami iman. Terus jadi apa terusan? Karena itu, coba kalau belum pernah, sekali-kali duduklah termenung. sendirian di malam hari dan engkau resapi hidupmu dan hayati hidupmu. Ternyata nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ternyata sangat-sangat banyak. Tapi kenapa manusia banyak yang sambat? Masih banyak saja yang sambat dengan sedikitnya ekonomi. Tangganya punya sesuatu, dia enggak punya. Kalau kamu kembali kepada dirimu sendiri, wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah Subhanahu wa taala. Pikiran dak awakmu dhewe ku wis nikmati wis luweh-luweh. Sudah lebih-lebih. Itu baru nikmat yang sangat kecil. Pikirkan ketika orang-orang dipanas-panas di siang hari, dipanas-panas, mereka harus sibuk cari dunia. Sampean bisa pegang buku, bisa ngafal di bawah kipas yang berputar dengan penuh dingin, seger, enggak perlu panas-panas. Itu adalah nikmat. Nah, kalau ini sama nangen-nangen ngono nangis sampean, teman. Kalau kamu membayangkan dan kamu mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah ini, masyaallah. Kamu akan merasa beruntung sekali. Betapa beruntungnya ketika engkau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, engkau terpilih, dipilih menjadi orang Islam di tengah miliaran manusia kafir. Menjadi seorang mukmin, menjadi seorang sunni, menjadi seorang talibul ilm. Bisa mempelajari ilmu, bisa menyampaikan ilmu, bisa nabung ilmu. Kamu akan menangis kalau kamu mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang satu ini. Makanya belajar yang rajin. Belajar yang rajin biar bisa menghilangkan kebodohan. Biar bisa memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti bisa melayani umat dalam masalah ini. Itu gudang pahala. Bank pahala yang enggak bisa habis. Makanya saya nasihatkan kepada adik-adik kita, belajarlah yang rajin. Ketika kamu menjadi seorang alim, ketika kamu menjadi orang yang berilmu, kamu bisa menyampaikan ilmumu, bisa kamu tulis, bisa kamu sampaikan. Kalau kamu tinggal mati, kamu di kuburan tinggal nerima pahala, insya Allah. Kurangin apa ya? Makanya ikhwan, semangat di dalam mempelajari ilmu, semangat di dalam menyebarkan ilmu, menebarkan kebaikan kepada kaum muslimin, menyebarkan kebaikan kepada annas. Karena itu adalah pahala. Ketika kamu meninggal, pahalanya mengalir. Idza mata ibnu adam in qata amalu illa min thalath, sedekah jariyah. Pertama sedekah jariyah. Kalau kamu enggak punya uang untuk sedekah jariyah, kamu masih punya anak, kamu masih punya ilmu. Jangan sampai salah satu dari tiga ini enggak punya sama sekali, rugi. Karena itu belajarlah yang rajin supaya kamu bisa menyampaikan ilmu. Dan dengan itu kamu akan tetap mendapatkan pahala walaupun kamu sudah meninggal, insyaallah. Ikhwan, betapa berharganya hidayah, betapa nikmatnya, betapa besarnya nikmat thalabul ilm. Kalau masih muda mungkin belum merasa, tapi nanti kalau sudah berumur baru akan merasakan, baru akan menyesal ketika banyaknya kesempatan untuk belajar disia-siakan, dipakai untuk guyon, dipakai untuk bercanda, dipakai untuk malas-malasan, sampai nanti akan menyesal. Karena itu pakailah waktu sebaik mungkin untuk produksi kebaikan, terus memproduksi kebaikan. Betapa berharganya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nangis yang kedua adalah nangis takut. Kalau tadi nangis bahagia, karena nangis itu macam-macam. Disebutkan di dalam sebuah buku bahwasanya nangis itu macam-macam. Ada yang nangis syafaqah, ada yang nangis rahmah, ada yang nangis huzn, ada yang nangis takut, ada yang nangis bahagia. Semua itu bisa menjadikan seorang nangis. Nangis yang kedua adalah nangis takut. Khawatir kalau seandainya hidayah yang begitu mahal ini ternyata sewaktu-waktu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu kira hidayah gitu kalau sudah diberikan enggak bisa dicabut gitu? Enggak enak. Sewaktu-waktu hidayah bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki, sepersekian detik kamu akan berubah menjadi orang jahat. Karena itu, seorang yang tahu tentang fakta ini, maka dia akan menangis karena khawatir. Para salaf dahulu menangis karena khawatir hatinya akan dibalik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Karena ini, karena hati itu mudah sekali berbalik. Keinginan mudah sekali berbalik. Saiki pengen apik, engko ingin elek. Itulah ajibnya. Betapa cepatnya keinginan itu berbalik. Sekarang pengen baik. Sekarang semangat baik. Nanti sebentar lagi menjadi pengen buruk. Itu adalah termasuk pembolak-balikan hati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ikhwan, seorang yang mengingat-ingat betapa besarnya nikmat hidayah ini, ia akan nangis bahagia dan juga nangis sedih. Seperti seorang yang sedang dimabuk cinta. Kata Imam Ibnul Qayyim, kalau orang yang sedang dimabuk cinta itu, dia akan terus menangis. Ketika jauh, menangis karena rindu. Ketika bersama, juga nangis lagi masian, nangis takut berpisah. Itu kata Imam Ibnul Qayyim, bukan kata saya. Antum lihat Raudhatul Muhibbin. Seorang yang dimabuk cinta itu seumur hidupnya akan nangis. Ketika jauh dari kekasihnya, nangis karena rindu. Ketika dekat dengan kekasihnya, nangis karena khawatir berpisah. Demikian juga seorang mukmin dengan hidayah, ia nangis dan takut hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sewaktu-waktu akan dicabut. Makanya enggak boleh seorang itu merasa aman. Makanya boleh atau wajib seorang itu merasa benar, tapi jangan merasa aman. Yang enggak boleh itu merasa amannya itu. Afa'aminu makrallah fala ya'minu makrallah illa al-qaumul khasirun. Yang enggak boleh itu seorang bangga kemudian merasa aman bahwasanya apa yang ia lakukan atau amal perbuatannya itu akan menjadikannya sampai di akhir hayatnya menjadi ke surga. Ini yang enggak boleh. Tapi kalau seorang merasa bahwasanya dia berada di atas kebenaran, ini wajib. Wajib seorang itu mengetahui dan meyakini apa yang ia lakukan adalah benar sesuai dengan dalil. Tapi enggak boleh terus aman dari makar Allah. Ini yang enggak boleh. Karena sewaktu-waktu hidayah itu bisa dicabut. Sewaktu-waktu hidayah itu bisa dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bagus jadi jelek, yang jelek jadi bagus. Ini sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu, ikhwan, masalah hidayah ini benar-benar besar sekali. Dan di sini disinggung oleh Al-Imam Ibnul Wardi. Makanya kalau dipikir-pikir, hidayah ini menjadikan seorang nangis. Bukan hanya galau, tapi ia akan menangis karena bahagia dan karena takut. Bahagia karena dia merasa diberikan keutamaan oleh Allah, dipilih dari sekian banyak makhluknya, diberikan hidayah kepada kebenaran. Makanya sekali-kali antum pikirkan dan renungkan di malam hari betapa besar nikmat hidayah ini. Coba gimana kalau saya dulu masih berada di atas maksiat, berada di atas kesesatan, terus piye terusan. Makanya besar sekali nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, anak-anak kita dijauhkan dari pendidikan-pendidikan yang sesat, pendidikan-pendidikan yang tidak benar. Ini nikmat sekali. Dan kita juga merasa seperti itu. Alhamdulillah, saya dulu gak tamat SD. Alhamdulillah, saya dulu gak sekolah. Harus gitu. Harus kita tanamkan kepada anak-anak kita seperti itu. Karena ini adalah hidayah. Seorang dijauhkan dari sekolah-sekolah yang tidak benar, ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus disyukuri. Terus piye dadi nenek dewek kene kok sekolah terus. Nah, kalau saya sendiri ya, sampai kelas 5 SD, alhamdulillah saya dulu ada orang-orang yang menasihati dan memalingkan saya dari sekolahan. Sehingga alhamdulillah sampai sekarang bisa belajar. Terus piye dadi nenek kene kok gak ngerti ilmu agama, terus piye? Makanya saya merasa berhutang budi pada orang-orang yang dahulu memalingkan saya dari sekolahan. Dan ini sebagai bentuk balas budi saya. Maka saya juga harus membalas dengan kebaikan. Saya juga harus menjauhkan. Saya juga harus menasihatkan hal ini. Saya juga harus mengeluarkan orang-orang dari sekolahan sebagai bentuk balas budi dan terima kasih saya. Karena saya juga telah diselamatkan. Ngono lho. Saya dulu diselamatkan oleh banyak orang. Oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian oleh banyak orang dinasihatkan, dijauhkan, digembosi setiap hari. Maka sekarang sebagai bentuk balas budi saya juga, saya harus menasihatkan ini kepada kaum muslimin. Maka saya juga harus menjauhkan manusia dari sekolah-sekolah yang tidak benar. Sekolah-sekolah yang mengajarkan akidah yang tidak benar. Ini kewajiban. Karena saya dulu juga diselamatkan. Sehingga sebagai bentuk balas budinya harus juga menyampaikan. Bentuk terima kasih, membalas kebaikan. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Makanya saya punya hutang budi terus. Selamanya saya akan berhutang budi. Untuk menyampaikan masalah ini, karena ini termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya bayang no, rezeki ini piye nek sampai misalnya amu sik sekolah terus, jadi apa terusan? Alhamdulillah rezeki sekarang sudah hafal sekitar 23 juz. Ilmu nahwu juga sudah lumayan baik. Lah jajal nek sik sekolah, jadi apa terusan? Bayangkan Zakaria, kalau kamu sekolah, kalau kamu jadi orang awam, jadi apa terusan kamu? Makanya ikhwan sekali-kali, renungilah betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah ini. Karena terkadang seorang masih muda itu enggak sadar. Inginnya untuk seperti orang awam, inginnya untuk seperti para anak jalanan. Enggak sadar betapa besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Makanya ini perlu disyukuri. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan ini? Kenapa kok Allah tidak menunjuki yang lain? Ini enggak bisa dipikirkan. Ini enggak bisa diangan-angan. Semua itu tinggal disyukuri dan dilakukan dan ditempuh sebab-sebabnya. Jadi kembali kepada diri kita masing-masing, nikmat Allah Subhanahu wa taala pada diri kita masing-masing sangatlah banyak. Renungilah, syukurilah. Bersyukurlah kepada orang tuamu yang tidak menyekolahkan kamu, bersyukur. Hamam, bersyukur kepada bapak ibunya. Bilang ke bapaknya, "Bapak, terima kasih saya ditaruh di pondok. Segala kesuksesan yang kamu raih itu berkat orang tuamu." Nabi jajal nek wong tuamu gak meridhoi kamu mondok di sini, gimana? Seandainya orang tuamu gak ridho kamu belajar ilmu agama, terus apakah kamu masih bisa? Karena itu wajib berterima kasih kepada orang tua. Karena telah memberikan izin, memberi restu untuk menimba ilmu agama, meridhoi, ngirimi uang, ngasih uang, tiap bulan dikasih, dikirimi uang untuk belajar. Ini berterima kasihlah. Terima kasihlah kepada orang tuamu. Ketika kamu dikirim ke pondok, disuruh belajar ilmu agama, dikasih uang tiap bulan. Ini harus disyukuri kepada orang tua. Doakan orang tuamu agar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga, diberikan rezeki supaya masih bisa mengirim uang untuk kebutuhan belajar di pondok. Jangan dilupakan orang tuanya. Gak boleh melupakan orang tua, karena merekalah salah satu sebab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu meraih segala kesuksesan. Gak ada orang yang sukses tanpa ikut campur tangan dari kedua orang tuanya. Ini berkaitan dengan hidayah, ikhwan, dan bahwasanya hidayah itu sangatlah mahal. Gak bisa dipikir-pikir, gak bisa diangan-angan kenapa dan kenapa, gak bisa. Semuanya harus dipasrahkan kepada Allah dan disyukuri dan ditempuh dan dirawat dan dipelihara. Dan nanti insyaallah akan kita lanjutkan dari kalamnya Syekh Yahya Hafizahullah. Itu tadi hanya sekedar penjelasan global tentang dua makna bait syair ini. Semoga apa yang didengar dan semoga itu sampai kepada siapa saja agar kebaikan ini menyebar. Segala yang kita ucapkan, segala yang kita peringatkan itu semua adalah demi nasihat bagi kaum muslimin, bukanlah merupakan upaya menjelek-jelekkan atau menjatuhkan, tapi semua itu adalah demi menyebarkan kebaikan kepada kaum muslimin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.